Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-20 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah wa ra'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah Lil-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah memasuki kaidah yang ke-17 yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal imanu bihaudi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli nabiyyin haudun illa salihan alaihi salatu wassalam fa inna haudahu dar'u naqatihi. Dan setiap nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya, di antara akidah min aqaidi ahli sunnah adalah beriman dengan adanya haud Rasul sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari esok. Wa likulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi pastilah memiliki telaga. Illa salihan, kecuali Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, fa inna haudahu, karena sesungguhnya telaga beliau, dar'u naqatihi, adalah air susu unta betina yang telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan ke dunia untuk Nabiullah Saleh dan orang-orang yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan telah kita bahas pula ikhwati fillah yarhamakumullah dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan terkait dengan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini alaihi rahmatullah. Maka disebutkan secara global tentang sifat keadaan telaga yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, telaga yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beliau dan umat beliau, disampaikan tuluhu syahrun, bahwa luasnya, panjangnya itu seperti perjalanan satu bulan. Arduhu syahrun, lebarnya pun perjalanan yang ditempuh satu bulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, yang airnya itu lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu adadu nujumis sama, dan jumlah cangkir, jumlah gelas yang ada pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak bintang-bintang di atas langit. Man yashrabu minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan, yang mana apabila seorang meminum satu teguk saja dari telaga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. wa yudzadu anhul murtadduna alladzina irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan terusir, akan jauh orang-orang yang murtad keluar dari Islam setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara orang-orang yang tidak bisa mengokohkan keimanannya ikhwati fillah yarhamakumullah ketika meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka muncul terutama dari mereka kalangan munafikun yang secara langsung berubah total. Dan awalnya juga sebahagian mau mengeluarkan zakat pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ketika kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, mereka menahan harta-harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakat kecuali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka ini diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh beliau terusir, dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala dari telaga yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yudzadu anhu man kadzdzaba bihi min ahli al-bid'ah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang-orang yang mendustakan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah khayalan, ini adalah sebatas impian, tidak mungkin ada di akhirat kelak telaga demi telaga. Maka orang-orang yang seperti ini, pihak-pihak yang seperti ini, kelompok-kelompok yang seperti ini, terlebih dari kalangan Rafidah wal'iyadzu billah, jangankan urusan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha diinjak-injak harga dirinya oleh mereka. Maka orang-orang yang demikian keadaannya dan ahlul bid'ah secara umum, apabila mereka mengingkari, mendustakan sekian khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan menjadi orang-orang yang wal'iyadzubillah terjauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'a berkaitan dengan lafaz walikulli nabiyyin haudun illa salihan alaihi salam fa inna haudahu dar'unaqatihi. Dan setiap nabi memiliki telaga yang disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh Rabbul Izzati wal Jalal, kecuali Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, karena telaga beliau adalah air susu unta betina yang telah dikirimkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam pada kehidupan ad-dunia. Disampaikan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, hadzal istithna lam yathbut fi ma a'lam, was-shawabu anna li kulli nabiyyin haudan kama ja'a fil hadis. Maka pengecualian ini yang disampaikan oleh Al-Musannif Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, pengecualian bahwa Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam tidak memiliki telaga kelak di hari kiamat, ini adalah pengecualian yang wallahu a'lam, sesuai apa yang beliau ketahui, Syekh mengatakan lam yathbut, tidaklah benar. Karena yang benar ya shawab adalah anna likulli nabiyyin, setiap nabi pasti memiliki telaga kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari hadis Samurah ibni Jundub radhiyallahu taala anhu arda, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, begitu pula Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi alaihim rahmatullah jami'an. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli nabiyyin haudhan, sesungguhnya setiap nabi tanpa terkecuali, tanpa adanya kalimatul istitsna, tanpa disertai kalimatul istithna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli nabiyyin haudan, setiap nabi pasti memiliki haud. Setiap nabi pasti memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna, dan mereka para nabi tersebut, mereka yatabahawun, mereka akan membanggakan telaga-telaga yang ada di sisi mereka. Ayyuhum aktsar waridatan, siapa yang paling banyak datang kepada telaga-telaga mereka. Wa inni arju, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku pun berharap, an akuna aktsarahum waridatan, aku berharap menjadi seorang nabi yang paling banyak telagaku dikunjungi oleh umatku. Artinya semakin banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak keturunan kaum muslimin, semakin banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ini akan menyenangkan dan membanggakan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, dengan umat-umat tersebut akan mendatangi telaga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa meminum satu teguk dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-imam al-Barbahari, bahwa Nabiullah Saleh tidaklah memiliki telaga kelak di hari kiamat, karena telaga beliau telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pada kehidupan dunia. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, yang mana hadis tersebut telah dihukumi sebagai hadis yang maudhu' oleh para a'immah al-muhaddithun, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dan sebahagian lagi dari para ulama al-mu'arrikhun secara khusus, ada yang beristidlal dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-155. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-155, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman, Kul hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ketika Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam mengatakan, yang mana ucapan ini dihikayatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, Kul hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Ketika Nabiullah Shalih menjawab tentang keadaan naqah, unta betina yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, yang mereka mendapatkan sebuah petuah, sebuah perintah dari Allah Jalla wa'ala melalui Nabiullah Shalih, bahwa jangan sampai ada salah seorang di antara kalian, wahai kaumku, yang berani mencelakai, yang berani membunuh unta betina yang langsung dikirimkan oleh Allah Jalla wa'ala dari atas langit. Ini salah satu mukjizat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabiullah Shalih, yang mana unta betina tersebut, naqah tersebut, disebutkan laha syirbun, seekor unta betina ini memiliki giliran untuk mendapatkan air. Dia mendatangi sumber-sumber air tertentu di dekat kaum Nabi Allah Saleh. Dia mendatangi sungai-sungai tertentu, sumber air yang lainnya, dan yang seterusnya. Unta ini membutuhkan untuk dia meminum air. Walakum syirbu yaumin ma'lum. Begitu pula kalian, wahai kaumku, kata Nabi Allah Saleh, memiliki giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Maka ketika unta Nabiullah Saleh tersebut meminum air, entah dari sungai atau dari sumber air yang lainnya, maka dia akan menghasilkan air susu, yang air susunya itu akan dikonsumsi, akan diminum oleh pengikut Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka sebahagian para ulama menghukumi itulah al-haud, itulah telaga yang telah diberikan kepada Nabiullah Saleh dan kaumnya ketika mereka telah hidup di dunia pada zaman mereka, sehingga di yaumul qiyamah mereka tidak lagi mendapatkan al-haud ataukah telaga. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya Istidlal tersebut adalah istidlal yang tidak tepat. Begitu pula hadis yang dinukilkan oleh sebahagian muhaddithin adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah pernah mengatakan, "Shahha hadza min hadithi Samurah," yang berkaitan dengan setiap nabi tanpa terkecuali, masuk kepadanya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, adalah sebuah hadis yang datang dari hadis Samurah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudhan wa annahum yubahuna ayyuhum aktsar waridan." Berbeda sedikit redaksinya dengan apa yang telah kita nukilkan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari tadi, yatabahauna. Setiap nabi memiliki telaga yang masing-masing mereka membanggakan telaga-telaga yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka tersebut. Dengan doa yang sama, wa inni arju Allah an akuna aktsaruhum waridan, dan aku berharap bahwa aku menjadi seorang yang aktsaruhum, seorang yang paling banyak mendapatkan pengunjung dari umatku menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Yang mana telah dijelaskan dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa telaga tersebut bernama Al-Kautsar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dengan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan kaidah ke-17 ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kita masuk kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-18 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al khati'ina yaumal qiyamah. Dan diantara aqidah min aqaidi ahli sunnah, diantara asal min usuli ahli sunnah, adalah beriman dengan syafa'at yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-mudznibin al-khati'in, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yaumul qiyamah. Kelak syafaat tersebut akan diberikan pada hari kiamat. Wa 'alas-sirat, begitu pula di as-sirat, yakni sebuah jalan, akan datang penjelasannya bi'idznillahi ta'ala. Wa yukhrijuhum min khaufi jahannam, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan mereka, yakni al-mudhnibin al-khati'in, dari jurang api neraka jahannam, diselamatkan dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'atun, dan tidaklah seorang nabi kecuali pasti dia memiliki syafaat. Wakadzalika siddiqun wasyuhada wassalihun, begitu pula orang-orang yang jujur, siddiqun, para syuhada, seorang yang mati atau wafat gugur di medan-medan peperangan jihad, wassalihun, orang-orang yang saleh, maka mereka pun memiliki syafaat untuk kerabat-kerabat mereka, keluarga-keluarga mereka. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun 'ala man yasha, dan Allahu Jalla wa'ala pun akan memberikan keutamaan. Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk memberikan permohonan maaf tersebut, pengampunan tersebut, dan yang seterusnya. Wal khuruj minan nar ba'da makhtaraqu wa saru fahman. Begitu pula nanti di antara kejadian pada hari kiamat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala, dari neraka jahannam setelah mereka telah dibakar wal iyadhu billah di dalam api neraka tersebut, dan telah mereka menjadi orang-orang yang gosong, orang-orang yang terpanggang wal iyadhu billah dengan api neraka. Ketika ada keimanan walaupun sedikit di dalam sanubarinya, di dalam kalbunya, di dalam hatinya, maka dia pun akan diangkat oleh Allahu Jalla wa'ala dan akan diberikan kenikmatan di dalam al-jannah. Ini kaidah yang ke-18 yang akan biidznillahi taala kita bahas pada malam hari ini dan malam-malam yang akan datang biidznillahi taala. Faedah ringkas ikhwati fillah yarakumullah dari matan ini, dari kaidah ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwasanya syafaat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar adanya. Sehingga tidak boleh kita mengingkari syafaat yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ahli sunnah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menyelamatkan para hambanya. Begitu pula faedah yang ketiga, bahwa orang-orang saleh, bahwa as-siddiqun, bahwa asy-syuhada, tiga golongan mulia ini, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang saleh pun akan bisa memberikan syafaat-syafaat mereka. Sehingga tentunya kita berbahagia apabila ada di antara kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita terkenal sebagai seorang yang jujur misalkan, terkenal sebagai seorang yang saleh misalkan, atau mungkin ada di antara kakek-kakek kita, buyut-buyut kita dan yang seterusnya pernah wafat di medan jihad. Walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa mereka adalah seorang yang syahid, karena itu adalah satu hal gaib, al-ilmu indallah, ilmunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Tapi kita berharap bahwa mereka adalah para syuhada, mereka bisa memberikan syafaat kepada orang-orang dekat, kerabat-kerabat mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini faedah secara global dari kaedah yang ke-18 yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Kita masuk kepada penjelasan yang diberikan oleh asy-syaikh Baqiyatus Salaf Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah. Al-Syeikh mengatakan, min usuli ahli sunnati wal jama'ah al-imanu bisyafa'ati bisyurutin lati dhakarahallahu jalla wa'ala an takuna biiznihi wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli al-iman amma in kana al-mashfu'u fihi min ahli al-kufri fa innaha la tuqbalu fihi syafa'ah. Kata Imam Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa'ra'a, di antara usul, di antara pokok akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan adanya syafaat. Bukan hanya sekedar beriman, karena syafaat itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendapatkannya. Harus ada syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Percuma ketika kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, akan tetapi wal'iyadzubillah ada di antara hamba-hamba Allah atau di antara manusia secara umum, dia masih berada pada kekufurannya, dia masih berada pada agama selain Islam, maka ini tidak masuk ke dalam persyaratan yang diinginkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqun, asy-syuhada, as-salihun, mereka bisa memberikan syafaat. Tapi siapa al-masyfu'? Siapa orang-orang yang akan mendapatkan syafaat-syafaat mereka? Enggak sembarangan. Tidak mentang-mentang pamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau sayangi, yang senantiasa beliau lindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dihormati pula oleh bangsa Quraisy, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Abu Talib bukan kerabat Nabi, ada yang mengatakan bahwa Abu Talib bukan orang dekatnya Nabi. Apakah ada yang mengatakan bahwa Abu Talib orang yang tidak disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua jawabannya tidak. Bahwa Abu Talib bahkan orang yang disayangi oleh, bahkan paling disayangi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kerabat dekat Nabi, paman Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'adzalik bersamaan dengan itu tidak mendapatkan syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kenapa? Karena persyaratan syafaat al-masyfu' orang yang mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam telah ada dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita mainkan dengan akal-akal logika berpikir kita. Sehingga apabila ada beberapa pihak yang mengatakan, kenapa kita melakukan tahlilan itu diharamkan? Kenapa kita melakukan tahlilan, yasinan, dan yang semisalnya itu dibid'ahkan? Kenapa? Padahal kan yang kami lakukan ini adalah sebuah kebaikan. Yang kami lakukan ini adalah memohon ampunan agar si mayit mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar si mayit mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disalahkan? Kenapa dibid'ahkan? Kenapa dipermasalahkan? Kemudian mereka lanjutkan, kalau seandainya ada yang mengklaim bahwa tahlilan itu adalah bid'ah, bahwa yasinan itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau seandainya tahlilan ini adalah satu hal yang baik, maka otomatis para sahabat pun akan melakukannya. Tapi ternyata dari sejarah yang ada, para sahabat tidak melakukan tahlil, para sahabat tidak melakukan yasinan. Kemudian dilanjutkan lagi syubhatnya. Ya tentu saja para sahabat itu tidak melakukan tahlilan dan yasinan. Kenapa? Karena tahlilan dan yasinan ini kan tujuannya untuk memintakan ampunan bagi mayit ini yang memiliki kesalahan, dosa, baik dia sengaja ataupun tidak dia sengaja. Maka kita memohonkan agar Allah Jalla wa'ala mengampuni si mayit, mengampuni jenazah ini, mengampuni si fulan, si alan, si A, si B. Kenapa tidak dilakukan oleh para sahabat? Ya, para sahabat tidak perlu tahlilan, kata mereka. Para sahabat tidak perlu tahlilan, tidak perlu yasinan. Kenapa? Yang ada di hadapan mereka itu jenazahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa iya para sahabat memintakan ampunan untuk Rasulullah? Begitu juga yang meninggal, salah seorang dari kalangan sahabat, ahlul jannah, tidak membutuhkan ampunan. Nah, sementara kita siapa? Kita ini belum jelas surganya, belum jelas jannahnya, belum jelas dapat syafaat. Sehingga kita memohon agar mayit-mayit yang ada di hadapan kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan yang seterusnya, bisa mendapatkan syafaat Rasul, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa dilapangkan kuburannya, dan yang seterusnya. Syubhat ikhwati fillah ya ra'akumullah, intabihu. Hati-hati dari syubhat semacam ini. Ahlul bid'ah wa dhalal tidak akan diam untuk menyuarakan kebid'ahannya. Secara khusus dari apa yang mereka sampaikan dari syubhat tersebut bisa kita bantah dan kita konfirmasikan, kita luruskan dari dua sisi. Kita meluruskan dari sisi yang pertama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang yang toleh, apakah hanya orang-orang yang berdosa untuk kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang telah maksum, seorang yang benar-benar baik, tanpa diragukan lagi kemuliaan dan kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa diragukan lagi ahlul jannahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau yang menganjurkan seluruh umatnya untuk membaca doa di akhir al-adhan ketika kita selesai dari menjawab adhan, untuk membacakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa doa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau meminta kepada umat beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, umat beliau, kaum muslimin secara umum, ayo doa dengan doa ini di pada saat kalian selesai mendengarkan azan, antara waktu azan dengan al-iqamah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Syahidnya ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, kepada Muhammad al-wasilah, tempat yang tertinggi di dalam syurga Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, wal-fadilah, dan keutamaan. Apakah kita berani mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW adalah seorang pendosa? Wal-iyadzubillah. Apakah berani kita mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang taleh? Wal-iyadzubillah. Sehingga membutuhkan doa-doa umatnya, kaum muslimin secara umum. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Kemana doa ini, wahai kaum Asy'ariyah yang menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Kemana doa ini? Seakan-akan Nabi SAW tidak membutuhkan doa sehingga tidak ada tahlil di zaman beliau. Na'udzubillah minal bid'ah wal dalal. Kenapa kita harus mencari sesuatu untuk membenarkan amalan-amalan ibadah baru dalam tanda kutip yang senang kita kerjakan, yang senang kita lakukan, yang telah menjadi tradisi dan yang lainnya? Kenapa harus mencari pembenaran? Mbok ya tunduk dengan syariat Islam, mbok ya tunduk dengan syariat Nabi SAW, dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh Kanjeng Nabi SAW, ya kita kerjakan. Tidak dikerjakan oleh Kanjeng Nabi SAW, tidak perlu kita kerjakan, selesai. Untuk apa cari pembenaran AB? Oh, para sahabat gak perlu tahlil, gak perlu yasinan di hadapannya Rasul. Kalau yang sahabat meninggal, wah, ahlul jannah, gak perlu tahlil, gak perlu yasin. Taib di zaman tabi'in, banyak kaum khawarij yang sebagian para ulama menghukumi bahwa mereka adalah al-kufar, yakhrujuna minal Islam, mereka telah keluar dari Islam. Kama yakhruju sahmun minar ramiyah, kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti busur panah yang menembus sasarannya. Walaupun sebagian para ulama tidak mengkafirkan kaum khawarij, tapi ada pendosa dalam tanda kutip, tapi ada orang-orang fasik dalam tanda kutip, tapi ada ahlu al-fusaq, ahlu at-takfir. Ada di zaman tabi'in tahlilan, ada di zaman atba'at tabi'in tahlilan. Tidak ada generasi salaf, tidak ada tahlilan. Padahal yang hidup di sisi mereka bukan orang-orang yang ma'asum. Ini dari sisi yang pertama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari sisi yang kedua, kita meluruskan syubhat kaum Asy'ariyah tersebut adalah dengan syubhat yang kalian sampaikan. Argumen yang kalian sampaikan ini justru menjadikan semakin jelas bahwa apa yang kalian amalkan dari amalan tahlil, yasin, dan yang seterusnya adalah amalan-amalan bid'ah. Itu argumen yang mendukung sebenarnya. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa syariat, itu hujjatun alaihim walaysa hujjatan lahum. Hujjatun alaihim walaysa hujjatun lahum. Ini hujjah untuk mereka sebenarnya, bukan hujjah bagi mereka. Bukan yang mereka sendiri yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah ditahlili, para sahabat tidak pernah tahlilan. Nah, kan pengakuan secara mereka sadar atau tidak sadar. Artinya amalan tersebut tidak ada di zaman sahabat. Sementara kita dituntut untuk mengikuti al-jamaah. Untuk mengikuti al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Rasul jama'ah adalah para sahabat. Justru al-jama'ah sebagai patokan kita. Para sahabat, amalan-amalan mereka itu sebagai barometer kita. Ketika diamalkan oleh mereka, itu yang kita lakukan. Itu yang telah dianggap baik. Itu yang akan mendatangkan pahala dan ganjaran. Makanya ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, syubhat-syubhat yang semacam ini yang luar biasa merebak di tengah-tengah kaum muslimin, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Seakan-akan mereka yang membid'ahkan tahlilan, menyalahkan tahlilan adalah kaum ekstremis, Padahal tujuan mereka adalah satu, menyadarkan umat Islam untuk bisa kembali kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sucinya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan hal-hal yang baru, mencukupkan diri dengan apa yang telah cukup bagi para sahabat. Tidak perlu membuat sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka al-masyfu', orang yang mendapatkan syafaat, itu telah dijelaskan syarat-syaratnya oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, allati dzakarah Allah Jalla wa'ala, ada syarat yang disebutkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, an takuna bi'idznihi. Syarat yang pertama, bahwa al-masyfu akan bisa mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat as-siddiqun, syafaat as-syuhada, syafaat as-salihun, itu apabila dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah jalla wa'ala mengizinkan, baru mendapatkan syafaat. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa bagi sang paman Abu Talib untuk bisa mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah jalla wa'ala. Tapi Allah jalla wa'ala tidak mengizinkan. Ini contoh yang sangat gamblang, contoh yang sangat wadih, contoh yang sangat jelas bagi kita, menunjukkan bahwasanya syafaat itu tidak hanya berada di tangan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi sangat berkaitan erat dengan idnun min rabbil alamin, berkaitan erat dengan izin dari Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau Allah mengizinkan, baru seorang hamba bisa mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada isyarah latifah pada penjelasan ini, ikhwati fillah ya rakumullah. Apa yang dimaukan oleh para ulama ketika menyebutkan syarat pertama ini? Yang dimaukan oleh mereka adalah seorang hamba yang ingin mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak usah repot-repot meminta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah isfi' lana, ya Rasulullah isfi' lana, di setiap permohonannya, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kami kepada kami, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada kami, dan yang semisalnya, yang seakan-akan dalam tanda kutip, ikhwati fillah ya rakumullah, mereka ini melupakan satu zat, merupakan satu zat yang memberikan izin kepada Nabi SAW. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat kepada kaum tersebut, kemudian Allah tidak mengizinkan, maka batal, tidak akan bisa syafaat Nabi alaihi salatu wasallam diberikan. Oleh karenanya seharusnya mintanya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu ya Rasulullah, ya Rasulullah, enggak perlu manggil-manggil Nabi alaihi salatu wasallam. Berikanlah kepada kami syafaatmu ya Rasulullah. Jangan kau haramkan syafaatmu pada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mana ya Allahnya? Wahai kaum sufiyah, mana ya Rabbul Izzati wal Jalal? Kemana permohonannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung? Kenapa harus ya Rasulullah? Maka seharusnya kita memohon kepada Allahu Jalla wa'ala secara langsung. Wa yakuna al-masyu'u fihi min ahli al-iman. Setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-masyfu', seorang yang akan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma in kana al-masyfu'u fihi min ahli al-kufri. Adapun apabila al-masyfu' adalah dari kalangan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal'iyadzubillah, maka kata asy-syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, fa innaha la tuqbalu fihi syafa'ah. Sungguh syafaat Nabi SAW akan tertolak dan tidak diberikan kepada al-kufar tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Walaupun Nabi SAW yang berikan syafaat, enggak akan tanfa'uhum, tidak akan memberikan manfaat kepada mereka orang-orang kafir, munafiqun wal iyadzu billah, syafa'atu syafi'in, siapapun yang memberikan syafaat. Maka khawatir fillah ya rakumullah, biidznillah ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam bagaimana syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa berlaku, tidak bisa bermanfaat kepada orang-orang kafir, tidak bisa bermanfaat kepada orang-orang munafikin, dan akan datang juga pembahasannya bagaimana syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Tidak semua dari umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa mendapatkannya. Biidznillah akan datang penjelasannya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan terhadap. Maka sekali lagi khawati filah ya rakumullah, kalau kita ingin mohon, ingin mendapatkan, ingin berdoa agar Allah Jalla wa'ala memberikan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita kelak pada hari kiamat, langsunglah minta kepada Rabbul Izzati wal Jalal, jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu bahagian dari perbuatan kesyirikan. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih dalam permasalahan ini, dan akan kita ketahui kesesatan ahlul bid'ah wal dalal ketika terlalu ghulu, terlalu berlebihan dalam menyampaikan permasalahan syafaat kepada para pengikut-pengikut mereka. Wal'iyadzu billah. Ini khawatir filahi ra'akumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.